Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله جميعا dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan proses penguburan seorang mayat. Dan pada hari ini insyaallah kita masih melanjutkan hal yang tersisa dari perkara-perkara penting yang harus kita ketahui berkaitan dengan proses penguburan. Ikhwan fi din, azzakumullahu jami'an. Sebagaimana dalam pembahasan yang lalu kita telah bacakan pokok-pokok permasalahan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Maka pada hari ini pula insyaallah kita lanjutkan untuk membaca pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh beliau rahimahullahu taala. Ikhwan fil din, azzakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala pada poin ke-96 dan ini kita telah baca pada pertemuan yang lalu telah menyebutkan bahwa pengurusan mayat khususnya ketika menurunkan mayat ke liang lahat ini adalah tugas kaum wanita. Ini adalah tugas kaum lelaki dan bukan tugas kaum wanita. Walaupun seorang yang meninggal itu adalah dari kaum wanita. Itulah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun telah mengetahui sekian dalil yang berkaitan dengan permasalahan ini. Di antara apa yang telah kita ketahui dalam pertemuan yang lalu adalah hadis yang berkaitan dengan Ummu Kulthum, istri dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang merupakan istri dari Ummu Kulthum, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang tua dari Ummu Kulthum, mereka berdua tidak turun ke bawah, tidak turun ke kubur untuk mengurus Ummu Kulthum yang merupakan mahram dari mereka. Justru ketika itu yang turun adalah sahabat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Padahal sahabat Abu Talha merupakan seorang ajnabi bukanlah seorang mahram dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini dalil pertama bahwa yang mengurus atau menurunkan seorang wanita ke kuburnya atau yang memasukkan seorang wanita ke liang lahat adalah kaum lelaki. Kemudian kita pun telah mempelajari pada poin yang ke-99 bahwasannya yang demikian itu seorang yang memasukkan wanita ke liang lahatnya adalah yang tidak menggauli istrinya di malam hari. Itulah yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam zahirnya juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak turun untuk mengurus Ummu Kulthum dikarenakan hal yang demikian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan seorang yang turun untuk mengurus putri Rasul sallallahu alaihi wasallam di kubur adalah seorang yang di malam harinya tidak menggauli istrinya. Maka ketika itu sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu, beliaulah yang dipersilahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus putri Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dalam satu riwayat beliau adalah Ummu Kulthum dan dalam riwayat lain beliau adalah Ruqayyah. Ikhwani fid din azzakumullahu jami'an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Ahkamul Janaiz halaman 189, hadal hadith min al-ahadith allati yuhtajju biha fi kawni al-rijali humul ladhina yatawallawna al-dafna wa in kana al-mayyitu imra'atan. Hadith ini di antara hadith-hadith yang dijadikan sebagai hujjah bahwasanya yang mengurus kuburan adalah kaum lelaki walaupun mayitnya adalah seorang wanita. Qala wa ma'lumun anna Aba Thalhah, kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa ma'lumun anna Aba Thalhah radhiyallahu anhu ajnabiyyun an banatin nabiy sallallahu alaihi wasallam walakinnahu kana min salihil hadirin ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان له عذر في نزول قبرها وكذا زوجها ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, merupakan sesuatu yang ma'lum, yang diketahui bersama, bahwa sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu adalah seorang yang ajnabi, bukan mahram bagi putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau termasuk di kalangan sahabat yang mulia yang hadir dalam acara pemakaman tersebut. Sementara ketika itu tidak ada mahram lain kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala'allahu kana lahu 'udhrun fi nuzulihi qabriha wa kadza zawjuha. Maka barangkali di sana ada sebuah uzur yang menyebabkan tidak turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus putrinya dan juga suaminya yaitu Utsman bin Affan, dan merupakan sesuatu yang maklum pula bahwasanya saudari dari putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal tersebut, Fatimah dan yang lainnya, di antara mahram-mahram yang wanita ada di sana. Fadalla ala annahu la madkhala lin nisa'i fi idkhal al-qabr wa ad-dafni. Maka di sini jelaslah bahwasanya dalam hal pengurusan kubur, dalam hal memasukkan seorang wanita di kuburan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan kaum wanita. Dalam artian yang demikian adalah tugas kaum lelaki, bukan merupakan tugas kaum wanita. Setelah itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, setelah itu Al-Syekh Al-Albani membawakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, fil hadithi itharul ba'idil ahdi anil maladzi fi muwaratil mayyiti walau kana imra'atan 'ala al-abi waz-zawji. Kemudian di akhir beliau menyatakan, fa inna dhahira siyaqi annahu ikhtarahu lidzalika likaunihi lam yaqa' minhu fi tilkal lailati jima'un. Di dalam hadis ini, yakni hadis Abu Talha, terdapat keterangan didahulukannya orang-orang yang jauh dari kelezatan, dalam artian orang-orang yang tidak menggauli istrinya di malam hari, untuk mengubur mayit seorang wanita. Walaupun perempuan itu atau wanita tersebut mempunyai seorang ayah atau suami. Dengan makna lain, walaupun ada orang tuanya ataupun suaminya, karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan dari para sahabat mempunyai istri lebih dari satu, sehingga ketika satu meninggal, maka tidak menutup kemungkinan di malam itu bergaul dengan istrinya yang lainnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan, fa inna dhahira siyaqi, maka sesungguhnya yang nampak dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Talhah untuk mengurus putrinya, untuk mengkubur istrinya, putrinya, dikarenakan di malam itu dia tidak menggauli istrinya. Ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an, demikianlah keterangan dari Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang memberikan sebuah faedah bahwa yang pertama, pengurusan pemakaman mayat, baik mayat itu laki-laki ataupun perempuan, merupakan tugas kaum lelaki, dan sama sekali kaum wanita tidak terlibat dalam urusan yang demikian. Kemudian yang kedua, bahwasanya di antara penghalang seorang suami atau seorang ayah atau seorang mahram untuk mengurus mahram wanitanya yang meninggal di, untuk mengurus mahram wanitanya yang meninggal dunia, dalam artian untuk mengurus di kuburnya, adalah ketika dia di malam hari telah menggauli istrinya. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an, apakah di sana ada penghalang lain? Apakah di sana ada penghalang lain selain malam itu menggauli istrinya? Maka wallahu alam, itulah yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ada keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penghalang seorang untuk bisa terjun ke kubur, untuk memasukkan seorang wanita dari mahramnya ke liang lahadnya, yaitu ketika dia bergaul dengan istrinya di malam hari. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin yang berikutnya adalah ketika memasukkan mayat ke liang kubur dari arah kaki dari si mayat, dari arah bagian kaki dari kubur, Jadi mayat tersebut dimasukkan ke liang kubur dari arah bagian kaki kubur. Kalau di tempat kita kiblatnya ke arah barat, dan posisi kepala ada di utara, posisi kaki ada di selatan, maka memasukkannya adalah dari arah selatan. Maka memasukkan mayat tersebut ke dalam kubur dari arah selatan. Mana dahulu yang mana yang lebih didahulukan, kakinya atau kepalanya? Tentunya kepalanya, supaya tidak diputar-putar mayat tersebut di dalam kubur. Karena ada orang yang berbeda pendapat, walaupun tidak dibangun di atas ilmu, ketika berjalan kakinya dulu atau kepalanya dulu. Sebagian menyatakan kepalanya dulu, karena orang kalau berjalan ya kepalanya dulu, kepalanya yang di atas. Ada yang menyatakan kakinya dulu, karena kalau melangkah bukan kepalanya dulu, kakinya dulu yang melangkah. Ini ikhtilaful juhala yang semata-mata menghukumi berdasarkan akalnya. Namun terkait dengan permasalahan ini yang terjadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini, terlebih di kalangan masyarakat Madinah, maka memasukkan mayat ke liang kubur yaitu dari arah bagian kaki kubur. Kalau di tempat kita dari arah selatan, dengan kepalanya yang dimasukkan terlebih dahulu ke liang kubur. Kemudian setelah mayat tersebut berada di dalam kubur, setelah mayat tersebut berada di dalam kubur, maka yang dilakukan adalah membaringkan mayat tersebut di atas sisi kanannya dan menjadikan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Kepalanya berada di utara kalau di tempat kita, dan kakinya berada di selatan. Nah, ini posisi seorang yang dikuburkan. Jadi jangan punya bayangan bahwa mayat itu diletakkan terlentang dikubur, tidak. Atau tengkurap, tidak juga. Akan tetapi posisi meletakkan mayat dikubur adalah dengan menghadap kiblat, dengan diletakkan sisi kanan dari tubuhnya di bagian bawah, sedangkan sisi kirinya di bagian atas, dan posisinya menghadap kiblat. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak bisa untuk tegak seperti itu? Bolehkah diganjal dengan sesuatu, dalam artian dengan tanah yang dikepal-kepal? Maka jawabannya boleh. Yang terpenting tidak diganjal dengan bantal atau guling, akan tetapi diganjal dengan bagian tertentu dari tanah, sehingga kondisinya benar-benar menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu, sebagaimana yang sempat kita sebutkan faedah dari Syekh Ibn Utsaimin, bahwa ikatan yang ada pada kepalanya dilepas. Ini pun untuk menghindari sekian perbedaan di masyarakat yang di beberapa tempat menimbulkan permasalahan yang besar, sampai kasusnya ke kelurahan dan lain sebagainya. Karena masalah apa? Karena masalah ikatan kepalanya tidak dibuka. Maka dari itu, wallahu a'lam bissawab, ketika menerapkan apa yang dikubur, khususnya ketika lingkungan kita adalah lingkungan masyarakat yang kondisinya seperti ini, yang seperti ini membuka ikatan pada kepala termasuk sesuatu yang dituntunkan. Itulah faedah dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan juga yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam di dalam Tawdihul Ahkam. Kemudian setelah posisi mayat seperti itu adanya, dan tentunya ketika memasukkan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dalam riwayat lain Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian setelah itu ditutup. Ketika mayat dimasukkan ke liang lahat, baik yang posisinya ke samping atau ketika dengan posisi asyak, dengan membelah bagian tengah kubur, maka setelah itu ditutup. Baik itu posisinya ada di samping ataupun ada di tengah kubur. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimakamkan, maka lahat beliau ditutup dengan al-libn. Kalau kita biasanya menutupnya dengan kayu atau sirap ataupun bambu, tetapi kebiasaan yang ada di sana sampai hari ini dengan sejenis padas atau batako. Keumuman di sana dengan menggunakan seperti itu sampai hari ini. Yang lahatnya ditutup dengan tumpukan sejenis batako atau padas sehingga menutupi liang lahat tersebut. Dan yang semacam ini tidak mengapa kalau seandainya di daerah kita tidak terbiasa menggunakan yang seperti itu, dan biasa yang digunakan adalah papan atau sirap ataupun bambu. Yang terpenting adalah bahwasanya tanah urukan tersebut tidak langsung mengena pada saudara kita yang meninggal dunia itu. Ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau kita terapkan saja di sini untuk memakai batako atau yang sejenisnya? Maka jawabannya adalah wallahu alam, tidak perlu yang demikian. Mengingat bahwasanya apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita sudah cukup untuk menghalangi si mayit dari tanah yang diurukkan ke dalam kubur tersebut. Kemudian sisi yang kedua bisa mengundang fitnah dan tanda tanya yang kemudian bisa berdampak buruk terhadap dakwah. Sebisa ada yang menyatakan, oh itu ada aliran baru yang menguburnya tidak pakai papan, pakai batako, karena kebetulan bisa buat batako sendiri misalnya. Nah ini tentunya harus kita pikirkan secara masa-masa. Selama yang demikian tidak ada mukhalafah di dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa bagi kita untuk melakukan seperti apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Kemudian setelah itu dikuburlah si mayat dengan tanah yang ada. Ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an. Di sini ada sebuah sunnah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah ini berlaku bagi orang yang berada di tepi kubur. Sunnah tersebut adalah mengambil tanah ketika mayat sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian sudah ditutup dengan papan atau yang sejenisnya, kemudian orang-orang sudah mulai menurunkan tanah ke dalam kubur, maka disunahkan bagi yang berada di tepi kubur untuk mengambil tanah dengan menggunakan kedua tangannya, mencakup tanah tersebut dan memasukkannya tiga kali cakupan yang dilempar ke arah kepala dari si mayit. Jadi ambil tanah, kemudian disiramkan ke sisi bagian kepala si mayit, yaitu bagian utara, sebanyak tiga kali. Hal ini sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mensolati mayat, kemudian beliau datang ke kubur, dan ketika mayat tersebut hendak ketika kubur tersebut hendak diuruk dengan tanah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hatha alaihi min qibali ra'sihi thalatan. Beliau mengambil tanah tersebut dengan tangannya, tanah yang ada dengan tangannya sebanyak tiga kali, dan dilemparkan atau dituangkan di sisi bagian kepala dari si mayat. Kemudian setelah itu, ketika mayat telah dikuburkan, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa kuburan tersebut tidak ditinggikan sekali dan juga tidak diratakan sama sekali dengan tanah. Syekh Al-Albani menyatakan wa yusannu ba'dal faraghi min dafnihi umurun, dan disunnahkan setelah selesai mayat itu dikuburkan disunnahkan beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, ayyurfa'al qabru 'anil ardi qalilan nahwu shibrin wa la yusawwa bil ardi wa dhalika liyatamayyaza fayusana wala yuhana li hadithi Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ulhida lahu lahdun wa nasaba alaihi al-libna nasban wa rafa'a qabrahu min al-ardi nahwan min shibrin. Bahwasanya kubur tersebut ditinggikan dari tanah, dari kondisi tanah yang ada, tinggikan sedikit, nahwu shibrin, seukuran satu jengkal, tidak satu hasta tetapi satu jengkal. Wala yusawwa bil ardi, dan juga tidak diratakan sama sekali dengan tanah. Yang demikian itu dalam rangka untuk membedakan antara mana yang kubur dan mana yang bukan kubur, sehingga benar-benar terjaga bahwa ini adalah kubur dan tidak dihinakan oleh orang-orang yang tidak mengetahuinya. Dihinakan dalam artian bisa jadi diinjak-injak atau dibuat tempat tertentu karena tidak diketahui bahwasanya itu adalah kubur. Hal ini sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, setelah dibuatkan lahat untuk beliau dan kemudian beliau dimasukkan ke dalam lahat, maka lahat tersebut ditutup dengan al-libna, dengan batu-batu yang tadi sempat diterangkan yang sejenis padas ataupun bataku. Wa rafa'a qabrahu, kemudian kuburnya kuburnya ditinggikan, nahwa shibrin, seukuran satu jengkal. Bagaimanakah untuk bisa mengira-ngira ukuran tersebut satu jengkal? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan faedah bahwasanya Kalau lebihnya tanah yang satu jengkal dari kubur, itu tidaklah diambil dari tanah yang lainnya. Akan tetapi secara otomatis ketika liang lahat yang tadinya diisi tanah kemudian dikosongkan dan diganti dengan mayat, maka tanah yang seukuran liang lahat itu biasanya sudah mencukupi ukuran satu jengkal dari kubur yang ada. Jadi saya ulang bahwa untuk membentuk kuburan tersebut setinggi satu syiber, satu jengkal, tidak perlu ditambah dengan tanah lain dari kubur yang ada, karena tanah kubur itu sendiri sebenarnya sudah mencukupi. Hal itu disebabkan lahat yang tadinya berisi tanah secara keseluruhan, ketika mayat sudah dimasukkan di sana, maka tanah itulah, tanah yang tadinya mengisi lahat, itu sudah cukup untuk meninggikan kubur setinggi syibr, setinggi satu jengkal. Kemudian yang berikutnya, bagaimanakah posisi satu jengkal tersebut? Apakah rata seperti ini, ataukah musannaman? Musannaman itu berbentuk gundukan, berbentuk gundukan. Maka Syekh Al-Albani menyatakan, "Atsani ayyuj'ala musannaman li hadits Sufyan At-Tammar qala ra'aitu qabra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qabra Abi Bakr wa Umar musannaman." Akhrajahu Al-Bukhari wal Baihaqi dan yang lainnya. Yang kedua, setelah kubur itu ditinggikan satu syibr, satu jengkal, maka dibuat musannaman, dibuat gundukan. Dibuat gundukan. Gundukan itu biasanya yang sisi tengahnya lebih tinggi dari samping-sampingnya. Hal ini berdasarkan hadits Sufyan At-Tammar. Dia berkata, "Aku telah melihat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kubur Abi Bakar dan Umar dalam kondisi musannaman, dalam kondisi berbentuk sebagai gundukan." Dari sini ikhwan fiddin azzakumullahu jami'an, kita mendapatkan faedah bahwasanya yang disunnahkan dalam hal kondisi bagian atas dari kubur tersebut, di samping dia itu satu jengkal di atas tanah yang ada dan posisinya adalah musannaman, yaitu berbentuk gundukan. Kalau ada yang bertanya, yang satu jengkal itu bagian samping-sampingnya atau bagian tengahnya? Maka jawabannya adalah bagian tengahnya. Yang ukuran satu jengkal itu adalah bagian tengah dari tanah urukan tersebut, sedangkan yang sampingnya adalah ke bawah. Bukan sampingnya yang satu jengkal kemudian atasnya melebihi satu jengkal. Tidak, tetapi yang dijadikan sebagai patokan satu jengkal adalah bagian atasnya, bagian punuk daripada gundukan tanah kubur tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang ketiga adalah ayu'allimahu bihajarin aw nahwihi, agar supaya diberikan tanda batu atau yang sejenisnya di kubur tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengkubur saudara sesusuannya yang bernama Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu nisan dalam bentuk batu yang tidak, tentunya tidak ada tulisan-tulisannya, di bagian kepala dari kubur tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Allah yulakkan al-mayyit, Allah yulakkin al-mayyita at-talqin al-ma'ruf, atau Allah yulakkan al-mayyitu at-talqin al-ma'ruf al-yawm. Mayit tersebut tidak ditalkinkan dengan talqin yang biasa terjadi di masyarakat yang ada, yang biasa terjadi di masyarakat, yaitu talqin di atas kubur. Talqin itu sendiri ada ketika seorang akan meninggal dunia, ditalqin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Adapun talqin ketika si mayat sudah berada di kubur, maka belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguburkan para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-an yus'al. Mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian, dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya si mayat ini diberi at-tathbit, diberi kekokohan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, fa innahu al-an yus'al. Karena sungguhnya dia sebentar lagi akan ditanya oleh dua malaikat yang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an, para ulama semacam al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan juga al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan juga al-imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, yang secara madhab mereka semua adalah madhab Syafi'i, melemahkan hadis tersebut, hadis talqin mayit ketika berada di atas kubur. Hal ini dirinci oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah nomor 559. Bahkan Al-Imam As-Sunani rahimahullah menyatakan di dalam Subulus Salam Syarah Bulughil Maram, wa yatahassalu min kalami a'immati at-tahqiq annahu hadithun dha'ifun wal 'amalu bihi bid'atun wala yughtarra bikathrati man yaf'aluhu. Dan disimpulkanlah dari perkataan para imam al-muhaqqiqin, para imam ahlul hadis, bahwasanya hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadis berkaitan dengan talqin yang ada di kubur adalah hadis yang lemah. Wal 'amalu bihi bid'ah, dan pengamalannya tergolong perbuatan yang diada-adakan di dalam agama ini. Wala yughtarra bikathrati man yaf'aluhu, dan hendaknya tidak tertipu dengan banyaknya orang yang mengamalkannya. Ini nasihat dari al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Itulah mungkin beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan beberapa pembahasan lagi dalam pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.